الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih al-Bukhari dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-60 dari kitab Shalah dan di bab tersebut kita melalui hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Jika seseorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat sebelum duduk di masjid. Dan di riwayat yang lainnya dia mengatakan, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seseorang yang akan masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-61, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab Al-Hadas fil Masjid. Bab melakukan hadas ke masjid. Dan al-hadas di sini ada dua tafsiran, imma hadas di mana arih, yaitu keluarnya angin yang dengannya batal wudunya. Maka hukum hadas di masjid dengan arti yang seperti ini menyebabkan seorang terhalangi dari doa malaikat yang akan kita lalui hadisnya. Malaikat berdoa dengan Allahumma khirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Malaikat berdoa bagi yang masuk masjid dan sholat kemudian duduk di masjid, itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Malam yudhisri, selama dia belum hadas. Dan makna yang adalah hadas di masjid adalah melakukan kebid'ahan atau kemaksiatan di masjid. Tentunya ini hukumnya muharram. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tidak berdosa seorang keluar hadas, baik di masjid ataupun di luar masjid. Hanya saja dalam keadaan suci itu lebih afdol. Kalau yang kedua, berbuat maksiat, terlebih berbuat bid'ah di masjid, hukumnya muharram. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi min asbatin nas fil muwatta' al-Imam Malik. قال أخبرنا مالك عبد الرحمن دودك يا مالك مالك ابن من عبيد الله مالك ابن من يوسف أحسنت مالك ابن أنس أبو سيابا سيابا كنيهنيا Hudaifah duduk yang baik. Abu siapa Hudaifah? Hasan tak Abu Abdillah. Perhatikan semuanya. Tidak ada yang ngobrol. Qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdillah Imam dari Hijrah An Abi Zinad Ubaidur Rahman Abu Zinad masmu Hasan tak Abdullah ibn Dakwan عن الأعرج الأعرج زكي ما اسمه؟ أحسنت عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kalau Abu Hurairah, siapa akhirnya Sulaiman? Siapa namanya? Zulkifli. Zulkifli. Abu Hurairah masmu? Siapa nama Abu Hurairah? Ya? Muhammad bantu. Abu Hurairah masmu? Muhammad. عبد الرحمن بن صخر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. Dan ini potongan hadis yang lebih panjang dan hadis dari Sahih Bukhari, begitu pula Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, salatul rajul fi jama'atin afdal min salatihi fi suqi wa baytih bid'an wa ishrina darajah wa dhalika anna ahadakum idha tawadda'a fil bayti fa ahsana wudu'a thumma ata al masjid. La yaqum atau la yakhruju illa li salam wa la yanhazu illa salam fa kana lam yaqtu khutwatan illa rufi'a lahu bi daraja wa huffa anhu bi khati'ah hatta yadkhul masjid fa idza dakhal masjid kana bi salam ma kana bi salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yaqulun allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tub alayhi ma lam yu'di fi ma lam yu'di fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat seseorang berjamaah itu di masjid lebih afdal daripada salat di pasar atau di rumahnya sebanyak 27 derajat. Bid'an wa ishrina darajah. Bid'an hitunganlah 3 sampai 9. Sehingga 27 sebagai dalam riwayat yang lainnya. Dan juga datang dari 25 derajat. Wadhalik anna ahadakum, dan yang demikian dikarenakan seorang jika dia berwudu di rumahnya, fa'asana al-wudu, dan dia berwudu dengan baik. Thumma yakhruju ila masjid, kemudian dia pergi ke masjid. La yukhriju ila salat, wa la yanhazu ila salat. Tidak ada dia keluar dari rumahnya melainkan untuk salat di masjid. Dan tidak juga menyebabkan dia bangkit dari rumahnya melainkan untuk salat di masjid. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan kakinya melainkan diangkat dengannya darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap langkahnya. Wa huwa anhu bi khathiyah, dan dihapus darinya dosa-dosanya dengan langkahnya menuju masjid. Fa idza dakhal masjid, dan jika dia sudah masuk masjid kemudian salatkan nafil salat, maka dia selama di masjid itu hukumnya seperti orang yang sedang salat. Malam yudhif, malam yudhif, selama dia tidak hadas dan selama dia tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian Nabi menyebutkan, dan para malaikat mengatakan kepada orang tersebut yang duduk di masjid dalam keadaan tidak hadas dan tidak mengganggu yang lainnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di sini syahidnya malam yuhdits. Kata Nabi, malaikat senantiasa berdoa untuk orang yang salat di masjid dan duduk di masjid nanti salat dengan doanya Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu malam yuhdits, selama dia belum hadas. Dan tadi hadasnya diartikan dengan dua arti, imma hadas keluar angin yang merupakan pembatal wudu, dan imma hadat diartikan maksiat dan kebid'ahan. Kalau keluar angin tentunya tidak berdosa. Dan kalau kemaksiatan dan kebidahan tentunya muharram. Di luar masjid, terlebih lagi dalam masjid. Dan juga di hadis yang kita sebutkan tadi, kita bisa mengetahui keutamaan seseorang wudu di rumah ketika hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Sekalipun berwudu di masjid, boleh. Akan tetapi, ketika dia berwudu di rumah dan menyempurnakan wudunya, maka setiap langkahnya menuju masjid, ketika melangkah menuju masjid, itu akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosanya. Dan itu menunjukkan keutamaan orang yang tempatnya jauh dari masjid. Allah tidak menyia-nyiakan jerih payah dan pengorbanan orang tersebut. Semakin banyak langkahnya menuju masjid, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutat anhu biha khati'ah. Ini keutamaan yang sangat besar. Sekali lagi, jika kita dimudahkan, maka berwudu di rumah kita dengan sempurna ketika Anda melakukan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita berihtisab mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dengan langkah kita menuju masjid. Kemudian juga menunjukkan keutamaan orang yang sholat dan menanti sholat di masjid. Seorang yang duduk di masjid dan menanti sholat itu mendapatkan keutamaan pahala orang yang sholat. Wa kana fi sholat, maka nanti sholat tahbisu. Dia mendapatkan keutamaan sholat selama dia tertahan oleh sholat. Dia duduk dan menanti sholat. Dan juga di sini dorongan baik kita untuk senantiasa menjaga wudu ketika kita berada di masjid. Sekalipun kalau kita hadas tidak berdosa, tapi dapat wudu lebih afdol lagi. Kita mendapatkan sholat dari malaikat, mendapatkan doa dari mereka. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan al-jarh wa ta'dil dan juga masih di pembahasan tentang jarh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Khawarij, kelompok mubtadi'ah yang ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan bibitnya muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Dhul Khuwaisirah At-Tamimi yang sudah kita lalui kisahnya. Sekarang kita akan lalui hadis Abdullah bin Abi Aufa dan asar beliau. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abu Nadhr qala haddatsana Hasyraj ibn Nabat al-Absi al-Kufi qala haddatsani Sa'id bin Jumhan qala ataitu Abdullah bin Abi Aufa وهو محجوب البصر فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا عبد الله بن جمحان قال فما فعل والدك قال قتلت الأزارقة قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار قال قوت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بلى الخوارج كلها قال قوت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك السواد الأعظم عليك السواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بعلم منه قال الشيخ هذا حديث حسن. dari Sa'id bin Jumhan rahimahullah ta'ala, salah seorang dari kalangan tabi'i Beliau berkata, aku mendatangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yaitu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala an wa huwa mahjubul basar, dan pada saat itu beliau sudah dalam keadaan mahjubul basar, itu dharir, a'ma, sudah tidak melihat. Dan banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di akhir hayat mereka, mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diambil penglihatannya. Dan ini pun tentunya pelajaran bagi kita semuanya. Hendaknya tatkala kita masih diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan, kita mensyukuri kenikmatan tersebut dan kita gunakan kedua mata kita untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan suatu yang mustahil Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kedua penglihatan kita, yang dengannya kita tidak bisa melihat apa yang biasa kita lihat, sebagaimana terhalangnya dari melakukan kebaikan tatkala kita tidak menggunakannya pada saat-saat sehat. Sekali lagi, manfaatkan kenikmatan tersebut. Allah memberikan pandangan, itu mata kepada kita untuk kita mensyukurinya. Seperti ayat yang kita ketahui bersama, Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun juga, dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengannya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk syukur dengan penglihatan yang diberikan kepada kita adalah kita menggunakannya dalam perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menggunakan mata kita untuk tilawatil Quran dan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kita di dunia, begitu pula di akhirat. Dan jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat Allah subhanahu tersebut dengan menggunakan mata kita untuk berbuat maksiat. Maksiat itu sebab keburukan baik kita di dunia dan di akhirat. Semua kejelekan dan musibah yang menimpa kita dalam hidup ini, itu semuanya dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Kembali kepada kita, Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau di akhir hayatnya mahjubul basar. Dan banyak dari para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Ka'ab bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka di akhir hayat beliau diambil penglihatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tentunya bagi yang berikhtisab ketika diambil pandangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebab untuknya untuk masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Manibtuli abi habibaitaihi fasobara, atau Allah subhanahu mengatakan dari kursinya, awadtu minhuma al-jannah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idabtalaitu abdi bihabibataihi, jika aku menguji seorang hamba dengan kedua matanya, itu diambil oleh Allah subhanahu penglihatannya, kemudian dia bersabar, awadtu minhuma, atau awadtu lahu minhuma al-jannah, aku ganti untuknya dengan diambil mata tersebut dengan surga. Kemudian kata beliau, ketika aku datang kepada beliau, beliau tidak mengenalku karena tidak bisa melihat. Fasalamtu alaih, aku memberikan salam kepadanya dan beliau berkata kepadaku, man anta, siapa kamu? Fakultu, maka berkata, ana Sa'id ibn Jumhan, aku Sa'id ibn Jumhan. Maka ketika mata yang datang adalah Sa'id ibn Jumhan dan orang yang beliau ketahui, beliau bertanya, Abdullah ibn Ufa bertanya, fama fa'ala waliduk, bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Maknanya beliau mengenal ayah Sa'id bin Jumhan. Maka aku berkata, qatalatul azariqah, ayah saya dibunuh oleh orang-orang azariqah. Dan orang azariqah sudah kita lalui di pertemuan yang lalu, nisbah kepada Nafi' ibn Azraq, salah seorang pemimpin orang-orang khawarij pada saat itu, nisbah kepada pemimpin khawarij pada zaman itu. Ayahku dibunuh oleh Azariqah. Maka Abdullah bin Auf ketika mendengar bahwasannya ayahnya Sa'id bin Jumhan dibunuh oleh orang Azariqah, Beliau berkata, la'anallahu al-azariqah, la'anallahu al-azariqah, semoga Allah melaknat orang-orang azariqah, semoga Allah melaknat orang-orang azariqah. Kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, annahum kilabun nar, bahwasanya orang-orang azariqah adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Maka bertanya, al-azariqah wahdahum amil kharijukulluham, wahai Abli bin Wawfa, apakah khusus orang-orang azariqah yang dikatakan anjing-anjing neraka ataukah orang khawarij secara umum? Maka Abli bin Wawfa mengatakan, bala al-khawarijukulluham, orang-orang khawarij secara umum dari awal sampai akhir dikatakan kilabunar, kilabunar, mereka anjing-anjingnya neraka. Kemudian aku berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa, fa'inna sultan yadimun nas wa yaf'alu bihim, karena sesungguhnya sultan itu amir, penguasa, yadimun nas, dia berbuat zalim kepada manusia, itu kepada rakyatnya, wa yaf'alu bihim, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang aniaya terhadap rakyatnya. Dan ini merupakan sebab atau alasan, jadikan alasan khurujnya orang-orang khawarij, kedoliman penguasa. Sehingga Abdullah bin Auf ditanya oleh Sayyid Jumhan, sesungguhnya penguasa kami dia berbuat zalim terhadap rakyatnya, terhadap kaum muslimin, wa yaf'alu bihim, dan makan ini dan itu kepada rakyatnya. Maka Abdullah bin Auf ketika bersabda itu, fatana wal yadi, dia memegang tanganku, wa gomazah gomzatan syadida, gomazah biyadi gomzatan syadida, dan katanya memegang dan menggoyangkan tanganku dengan keras. Tumakal, kemudian ia berkata kepada ku, waihak ibn Jumhan, alaika sawad al-adham, waihak ibn Jumhan, ibn Jumhan, perhatikan, alaika sawad al-adham, pegang olehmu sawad al-adham, itu jamaah kaum muslimin, pegang olehmu jamaah kaum muslimin, taat kepada penguasa kalian, penguasa kaum muslimin, dan jamaah kaum muslimin. Kemudian yang berkata dengan sultan yang zalim, kata beliau, inkana sultan yasma'u mink, seandainya sultan yang zalim tersebut mendengar perkataanmu, fati fi baiti, maka datangi di rumahnya, fa akhbirhu bima ta'lam, dan beritahukan kepada sultan tersebut, beritahukan kepadanya tentang perkara-perkara yang ia lakukan, yang harusnya atau wajib dia tinggalkan. Fa in qabila mit, seandainya sudah disampaikan dan menerima perkataanmu, wa illa fada'hu, kalau tidak maka biarkan, jangan menyebabkan kamu khuruj atau bergabung dengan orang-orang khawarij. Fa innaka lasa bi'alam minhu, karena engkau tidak lebih tahu dari sultan tentang keadaan rakyatnya. Ini nasihat Abdul ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu kepada Sa'id bin Jumhan ketika melihat kedzaliman atau ketidakadilan dari sultannya. Itu memberi nasihat kepada sultan yang zalim tersebut seandainya mendengar, dan memberi nasihat pun dengan cara sir, datangi di rumahnya dan nasihati dia secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di hadapan manusia. Dan itu adalah termasuk perkara yang ada yang menyebabkan sultan menerima nasihatnya. Dan ketika disampaikan, saya diterima, alhamdulillah, itu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan membawa kebaikan untuk sultan dan kaum muslimin, dan saya tidak, engkau telah menunaikan kewajiban. Fada'hu. Tapi jangan menyebabkanmu khuruj dari ketaatan pada sultan. Dan ini perkara yang perlu kita perhatikan, dan juga menunjukkan kekeliruan apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, dan orang-orang yang terpengaruh dengan fikrah orang-orang khawarij. Ketika melihat ketidakadilan dari sultannya, langsung mereka keluar dari ketaatan pada sultan, dan langsung mereka jatuhkan kehormatan sultan di atas mimbar dan di depan atau di hadapan kalangan manusia. Ini tentunya akan menyebabkan perkara yang lebih mungkar daripada kemungkaran yang sudah ada. Karena sultan itu biadihi al-hadid wa nar, di tangannya api dan besi, sebagaimana istilah yang ma'ruf. Biasanya mereka kalau tersinggung atau merasa dirusak kehormatannya, maka yang mereka gunakan adalah kekerasan. Dan terkadang akibatnya bukan hanya pada pelaku saja, akan tetapi terhadap kaum muslimin secara umum. Dan itu tentunya akibat yang buruk. dan kita sudah lalui atas asal salafina salih, bagaimana ulama-ulama salaf kita mencontohkan kepada kita tatkala bermuamalah dengan sultan, sampai-sampai mereka mengatakan laukana li da'watun mustajabah la sarftuha lil amir atau li sultan. Seandainya aku mengetahui aku memiliki doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan jadikan doa tersebut untuk sultan, untuk penguasa kaum muslimin. Kenapa? Karena kebaikan penguasa akan membawa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini merupakan perkara yang hendaknya kita lakukan. Kita senantiasa berdoa dengan kebaikan untuk para penguasa kaum muslimin kita. Dan kita berusaha untuk menjaga kehormatan mereka. Dan memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang baik. Dan ini kewajiban seluruh kaum muslimin. Dan ini merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seandainya manusia mengetahui bagaimana baiknya manhaj ahli sunnah wal jamaah, sampai para penguasa, niscaya para penguasa ingin kalau rakyatnya, masyarakatnya, semuanya ahli sunnah wal jamaah, karena akan membawa kebaikan untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.